pikiran wae, petetan wae, ana rambut e ora bekpo tetep di peteti kuwe. Kuwe ana maning kuwe modelane dan iso ilang ajaran butake. Pengapa jane? Pentukul maning rambut e ora mungkin dikak kuwe tua. Kira-kira pengen maning butake kuwe aja disiram karo lengan Jawa, karo lengan tanah. Wae. Baru gue ganti cus, deduk, krik, maring, kakek. Wala bener mana jatuh sini wala kepeti lah bener aku riwet wala sekolah ke sekolah tapi jago ngomong karo wong tua rasanya kayak ngomong karo bidang wala kayak gue sekarang pegawai wala ngapak wala ngene hahaha nyong mari ini harus nyelang buku pak ngapak buta wala asyik buta apa tuh kaper kelaminan wala kue kita buta kerika loh kok wala buta buta juga buta ajar ngapak so. Ya enggak, saya kakak encak kamu kue, ngapain main enak kue? Wah, nyok nyelang buku, pak. Nyok nyelang buku, apa? Nyok nyelang buku. Buku apa? Buku yang paling apik lah, yang paling terbaru, apa kira-kira ini? Tak bisa syukur-syukur yang diselangi kue. Buku, yang isinya tip. Bagaimana cara mengobati rambut botak? Kue guru pempenan sama kue ya? Kue guru pempenan sama kue ya? Udah ngomong ada dokter sebuah rumah tua kue. Wah, jangan kebaik kayak kue, pak. Ada kesubahnya detal. Ini butak, sempat mati. Kue rambut jadi kak butak kue bewis jadi tengah anak rika kue jalan maning mati. Kue malah detak. Apa-apa kesu, apa-apa kesu, cepat mati kue rika. Ngapa rokok aja, ngapa rokok aja? Kalau ada diurak kepiwe, ngarepnya buku gak, buku paling apik. Ya, gak paling gak, kayak buku paling apik ya. Buku yang paling terbaru, penerbitan terakhir ya. Gapain aja, maca buku. Tapi kayak orang bingo gini ya. Gini kue kue orang tuh bingo gini ya. Gini kue orang tuh bingo. Jadi ceritanya ke akhirnya ya Sukarni temenan ke nyelang buku terus ke Bali maring rumah dewasa. Palingan yang esuk ke udin maca ulung rampung. Balik maning maring perpustakaan pas jam istirahat. Jajal teliki kayak ngapa yuk harap ngapa ke Sukarni ke. Nyun sewu pak. Bate tanglet. Mau tanya. Kue manding. Apa manding. Nyelang buku pun lebih baik-baik. Nyelang buku maning. Mau dilemin jadi. Kita mau jalan nyelangan banget. Nyong gak pernah nyelang buku pak. Nyong harap takon. YG perpustakaan. Apa salon. Apa kios pangkas rambut. Astagfirullahaladzim. Ngematan orang melek aja. YG perpustakaan. Kayak isinya buku-buku kayak. Dengan kayak. Nangerak kayak anak buku. Nangerakin anak buku. Perpustakaan. Kayak kok tadi. Kios pangkas rambut itu pribek. Ya mereka. Jangan orang mikir banget. Gena-gena no perpustakaan. Pengen ini yang tengah ini. Mereka lagi mendeki rambut. YG. Malah lagi nyemir rambut. Nyemir apa. Dicat ireng baik besan gawe. Sudah ini kak gue. Protosek. Berpikir kira kok baru deh. Sok di duit repean ngerarung puluh. Ditampen lah anak-anak lapangan. Nanti kena ngotot di belakang. Kapret lah bener lu. Kapret lah bener lu. Disusin makel karo kue gigit. Disusin makel karo kue. Kurang ajar kue ya. Kamu temu tekat tinggi. Makel kong buju. Parut ngapa maning kue ngenang-ngenang. Parut ngapa maning kue. Nyong arep protes. Nyong mari ini gue arep protes. Protes apa maning? Yeh. Rika mikir gue udah nyelang nak buku maring nyong masih capa gitu. Nggak masih cek ya men konan kue di WhatsApp, kon tambah pengetahuan. Kon gak pengetahuan yang bisa kek, jadi omongnya benar. Lam ini mantan bisa diatur, orang sekarpet dewek, orang tak sok. Ngomong sewu dulu darah kayak gue. Nggak masih dari Rika kayak nuk ketibian gue. Nyelang nak buku ya, bis tulisannya cilik-cilik. Orang anak sepas ini babar kotak. Paragraf ya orang anak. Isinya kur angka-angka, isinya kur nomor-nomor truk. Gambar orang sing apik ke dia maning dan terus kayak cantik paling parah maningnya ya. Nung maca ke halaman satu, dul halaman terakhir ke ya. Dan babar kotak, cintanya orang sing menarik babar kotak. Cintanya ke janji tasur, terus kayak kur nomor-nomor truk. Sekarang kepingnya tikau nih, nyelangin buku nyong pak. Oh kan nyong siki kudu protes lapor nama ring kepala sekolah ke karena periga apa ke? Dulu kau depet ada askar pada kali gue ada laporan biasa nih ngomong ditegas nang depet di bukunya terpaksa neng neng. Ya ke balik nana nyong bukunya sangat cara kepanjang lu dari pegawai perpustakaan pemikir utak toh dia bani. Gue nggak ada buku aja sembarangan kau jadi balang naik gue. Rusan kalau berduit. Ya wes, ini tak wacana bukunya nanya buku apa sih? Weh, kena jel di mata, di tangan ya kena. Wala rumah B, rumah B. Tengah-tengah anak kan nyelang buku telepon ya. Buku telepon tampaknya baik. Buar buku langerak aja apa ya. Buku telepon itu paling baik. Sini nomor-nomor tok. Nomor-nomor telepon. Bisa kentir.